الحمد لله العزيز الغفار مكوير ليلة على النهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصار. أما بعد، الحمد لله نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهذا هو المجلس 25 من دراسة هذا الكتاب. وقد وصلنا إلى الدرس 15، الدرس 15، وقرأنا هذا النص، لكن نذاكر قراءته حتى تعودنا على الخطابات في هذا النص، وغالبه الخطابات في النساء، الخطابات للنساء. نقرأ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنتن يا أخوات؟ من أنتن يا أخوات؟ نحن بنات الشيخ عباس. نحن بنات الشيخ عباس. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. أمكن أستاذتي كيف حالها؟ أمكن أستاذتي كيف حالها؟ هي بخير والحمد لله. هي بخير والحمد لله. أين هي الآن؟ أين هي الآن؟ هي الآن في الرياض. هي الآن في الرياض. متى ذهبت؟ متى ذهبت؟ ذهبت قبل أسبوع. ذهبت قبل أسبوع. من ذهب معها؟ من ذهب معها؟ ذهب معها أخونا إبراهيم. ذهب معها أخونا إبراهيم. كيف حالكن؟ كيف حالكن؟ نحن بخير والحمد لله. نحن بخير والحمد لله. في أي مدرسة أنتن؟ في أي مدرسة أنتن؟ نحن في المدرسة المتوسطة. نحن في المدرسة المتوسطة. متى اختباركن؟ متى اختباركن؟ اختبارنا بعد شهر. اختبارنا بعد شهر. أذهبتن إلى المدرسة اليوم؟ أذهبتن إلى المدرسة اليوم؟ نعم ذهبنا ورجعنا. نعم ذهبنا ورجعنا. نعم هذا هو النص. ثم نواصل إلى التمرين الثاني، لأن أخذنا التمرين الأول. التمرين الثاني، ضع الحركات أولا. النثل مبتدأ، النثل مبتدأ، في كل، في كل من الجمل، من الجمل الآتية، من الجمل الآتية. أنث، ما معنى أنث؟ يا جادكان مؤنث، جادكان مؤنث. المبتدأ، مبتدأ، في كل، فدا تياب. من الجمل، jadi kalimat-kalimat. الآتية berikut، يا جادكان مؤنث. مثاله: أأنتم طلاب؟ أأنتم طلاب، هذا خطاب لجماعة الذكور، لجماعة الذكور. ثم نحول إلى المؤنث: أأنتن طالبات؟ حتى الضمير يتغير، ضمير مبرورة. أأنتن طالبات، طالب إن كان جمعا مذكرا طلاب، أما إن كان مؤنثا طالبات، وهكذا التحويل إلى المؤنث. تفضل الرقم الأول أخا. أن أنتم مدرسون، apakah kalian para guru؟ مؤنثة. أنتن مدرسات، apakah kalian para wanita؟ para guru wanita، صحيح. يا الذي بعده: أأنتم الطباء، apakah kalian para dokter؟ وأنتي أأنتن طالبات، apakah kalian para dokter wanita؟ أأنتن طالبات، Atibba jam'u tabib. Bagaimana muannatsnya? Tabibatun. Tabibatun, sahih. Terjem. Apakah kalian para dokter wanita? Naam. Alladhi ba'dahu. A'antum ikhwanu hamidin? Apakah kalian saudaranya para saudara para saudaranya hamid? Naam. A'antum ikhwanu hamidin? Apakah kalian saudara-saudarinya hamid? Saudari-saudari hamid, sahih. Ikhwatu menjadi akhwatu. Alladhi ba'dahu. A'antum muslimuna? Apakah kalian para muslim? Naam, ila al-muannas. A'antunna muslimatuna? A'antunna muslimatuna? Muslima. Gimana jamak muannas salim? Muslimatuna. Begitu. Jamak muannas salim akhirannya apa? Alif dengan ta ta'nits ya. Alif dengan ta ta'nits. Wa salima bina mufradihi, mufradnya tetap selamat. Jadi bagaimana? Muslimatun. Muslimatun. In kana mufradan mudhakkaran muslimun. Muslimun. Mudhakkar mufrad. In kana muannatan muslimatun. Muslimatun dengan ta marbutah. Kalau muannats salim sudah kita sebutkan ya. Mufradnya ta marbutahnya yang untuk mufrad muannats diganti dengan tanda muannats jama'. Tanda muannats jama' alif dengan ta'ut ta'nits. Ta maftuhah. Muslimatun. Muslimatun wa hakadha. Naam. Adi ba'dahu. A'antum a'mamu mahmudun? A'mamu mahmu mahmu din. Idhafa, hada idhafa. A'antum a'mamu mahmudin? Apakah kalian para pamannya Mahmud? Naam, ila mana? A'antuna a'an A'antuna A'mam jadi apa? A'mamun jama' dari ammun. Itu yang mudhakkar. Kalau mu'annas ammatun. Ammatun jama'nya ammatun. Ammatu. Enggak pakai. Ini mah jama' am. Itu jama' amun. Kalau mu'annas jangan disamakan. Polanya saja beda. Kalau jama' mudzakkar pakai pola jama' taksir. Ini yang jamak mudzakkar. Mudzakkar pakainya jamak taksir. Sedangkan yang muannats polanya beda, pakainya jamak jamak muannats salim. Ammatun mufrad. Jamak kalau mufrad ya tinggal tambah ta marbutah. Tapi pola jamaknya adalah jamak muannats salim. Polanya pola jamak muannats salim yang akhirannya dengan alif dan ta ta'nits. Ammatu. Tafadhol. A'antum a'mamu Muhammadin? A'antuna ammatun? Ammatu. Ammatu Muhammadin. Naam, tarjim. Mahmudin. Oh, Mahmudin. A'antuna ammatu Mahmudin. Apakah kalian para bibi Mahmud? Bibi dari pihak? Ayah. Naam, sahih. Alih ba'dahum? Alantum abna'ul mudiri. Apakah kalian anak-anak kepala sekolah? Naam, sahih. Cuma? A'antunna banatul mudiri. Apakah kalian para wanita anaknya kepala sekolah? Naam, banatul mudiri. Sahih. Ada ba'dahu? A'antum aba'u kullabi. Apakah kalian para ayah-ayah para pelajar? A'antunna ummahatul kullabi. Apakah kalian ibu-ibunya para pelajar? Ibu-ibunya para pelajar. Sahih. Tsumma ladzi ba'dahu tamrin ats-tsalits. تعد حركات أولا حول الضمير حول الضمير في كل من الجمل في كل من الجمل الآتية كما هو موضح كما هو موضح في المثال. حول ومن حول مبهله الضمير ضمير او kata ganti في كل pada tiap-tiap من الجمل dari kalimat-kalimat al-atiyati berikut كما هو muwaddahun dijelaskan fil mithali pada contoh mithal aina baitukum ya ikhwanu aina baitukum diidhafahkan kepada dhamir jamaah ya ikhwanu adhan hadha jamaah li jam'i dhukur liubah ilal mu'annath aina baitukunna baitukum berubah menjadi baitukunna ya akhwatu idzan al matlub tahwil ila al muannats tahwil kepada muannats baik dhamir maupun munadanya munada yang setelah harfun nida itu adalah munada. Naam tafadhal bakmul awwal aina akhwatu ya ikhwan aina akhwatuna akhukunna ya akhukunna ya akhwatu sahih akhukunna dhamir untuk khitab jamaah nisa ya akhwatu ada tiba'dahu. Aina madrasatukum ya ikhwan ya ikhwan ya ikhwanu ya ikhwani ya ikhwana ikhwanu ketika dia mufrad mabniun ala dham nanti kalau dia idhafah baru mansub kalau dia diidhafah. Terjem awalan. Aina madrasatukum ya ikhwan. Di mana madrasah kalian? Wahai saudaraku. Aina madrasatukunna ya akhwatu. Ya akhwatu. Terjem. Di mana madrasah kalian wahai saudara perempuan? Walahai saudari perempuan. Iya, saudari perempuanku. Sahih. Alati ba'dahu? Hada ihtibarukum ya. Hada hamza wasal. Hamza wasal mubasharatan. ittasala bima ba'dahu fil kalam. Mata tibarukum ya ikhwanu. Naam sahih, matah langsung, matah tibarukum ya ikhwanu. Tarjim. Kapan kamu ulangan, kapan kalian ulangan wahai saudara-saudaraku? Naam. Ila al-mu'annath. Mata tibarukunna ya akhwatu. Ya akhwatu, sahih. Tarjim. Kapan kalian ulangan wahai saudari-saudariku? Naam, sahih. Alladhi ba'dahu. Ahada ammukum ya ikhwan. Apakah ini paman-paman, apakah ini paman kalian wahai saudara-saudara? Wahai saudara-saudara. Naam. Bila mu'annas. Ahada ammukunna ya akhwatu. Apakah ini paman kalian wahai saudari-saudari? Ya, wahai saudari-saudari. Ada tiba ada tu? Apa? Hajarnya enggak dirubah. Apa? Jadi ahada, apakah berubah? Dilihat yang berubah hanya khitab. Khitabnya kepada perempuan, ammukunna ya akhwatu, karena yang diajak bicara beda. Sedangkan hadza itu isyarah kepada ghaib, yakni ammun. Ammunnya tidak berubah. Ammun kan tetap paman laki-laki. Paman laki-laki mufrad. Ammunnya tidak berubah. Yang diubah hanya yang khitab mudzakkar kepada muannats. Sedangkan ammunnya tidak berubah. Karena ammunnya tidak berubah, maka isim isyarahnya tidak berubah. Naam. Ada di mana, Bu? Baikukum qoribun ya ikhwan. Apakah rumah kalian dekat ya saudara? Baikukum qoribun ya ikhwatu. Ya. Ikhwati. Ya. Baitukunna. Baitukunna qoribun ya ikhwatu. Jama' ukhtun. Mama, jama' ukhtin. Akhwatu, ya akhwatu. Terjem. Apakah rumah kalian dekat ya saudari-saudariku? Naam, sahih. Ada di ba'dahu. Min al-awwal. Fi ayyi syahri ikhtibarukum ya ikhwanu. Ketika mau disambung, ini ada tanwin. Tanwinnya itu tidak hilang. Maka bagaimana dibacanya itu dengan nun. Ada nunnya. Fi ayyi syahrin ikhtibarukum? Fi ayyi syahrin? Fi ayyi syahrin nih? Fi ayyi syahrin ikhtibarukum? Kama fi fi ayat al-qiyamah, ya. Al-qiyamah atau al-mudathir. Yawma idhinil mustaqar. Yawma idhin. Lalu ada al-mustaqar. Maka jadi sama bedanya seperti kayak yang ditajud. Iya. Dia hamzah wasalnya. Iya. Hamzah wasal dan tanwin tidak ada yang dihapus. Tidak ada yang dihapus. Fi ayyi syahrin ikhtibar. Naam. Di mana bulan ujian kalian wahai saudara-saudara? Di bulan apa atau di bulan mana boleh? Fi ayyi syahrin ikhtibarukunna ya akhwatu? Di bulan apa ujian kalian wahai saudari-saudariku? Naam sahih. Ya akhwatu. Mufhum ya? Khitabnya berubah. Dari kum ila kunna. Munadanya pun berubah. Ya ikhwanu menjadi ya akhwatu. Kemudian nواصل الى التمرين الرابع. ضع الحركات اولا ضع ضع في الاماكن في الاماكن الخاليه في الاماكن الخاليه فيما يلي فيما يلي ضميرا مناسبا ضميرا مناسبا للمخاطب للمخاطب إما أنت أو أنتم أو أنت أو أنتن ضمير مخاطب المناسب ضع ما من ضع تتكن في الأماكن بعد tempat-tempat الخالية yang kosong فيما يلي berikut ini ضميران kata ganti ya dhamir atau kata ganti munasiban yang sesuai lil mukhatabi untuk mukhatab atau orang kedua orang keduanya dilihat dilihat jenisnya dan jumlahnya ada kalanya mudzakkar mufrad anta ada kalanya mudzakkar jama' antum ada kalanya muannats mufrad anti ada kalanya muannats jama' antunna tafadhal rahmul awal Anta muslimun? Apakah kamu seorang muslim? Itu ada hamzahnya. Anta? Anta muslimun? Apakah kamu seorang muslim? Kenapa pakai anta? Karena mudzakkar mufrad. Mudzakkar mufrad, sahih. Lalu ba'dahu? Anti maridatun? Apakah kamu seorang perawat? Maridatun. Maridatun allati asabaha al-marad. ليس التي تمرض المرضى لا مرض مريضة يا ساكتني apakah kamu sakit نعم anti maridah apakah kamu sakit kenapa anti karena muannats mufrad muannats mufrad sahih amma allati tumarridu tumarridu yang merawat mumarridah mumarridatun dengan wazan fa'ala yufa'ilu itu baru perawat tapi kalau dengan sifah musyabbah musyabbah seperti ini orang sakitnya allati asabaha al-marad adapun yang merawat allati tumarridu itu mumarridatun nah. Perasaan udah dibahas ya ini yang merawat orang sakitnya mumarridatun suster نعم على تبع لهم أنت بنت مدرسي Kenapa anti? Karena bintu. Bintu. Mufrad. Mufrad. Muannats. Sahih. Lalu apa dah? Antunna akhawatu Abbasin. Apakah kalian saudara-saudaranya Abbas? Akhawatu. Saudari-saudarinya Abbas. Nah. Kenapa antunna? Jama' muannats. جمع معنا صحيح هذه بعده أنتم طلاب طلاب مذكر جمع مذكر جمع صحيح نواصل إلى التمرين الخامس التمرين الخامس ضع Da'il harakat awalan. Da' Da' fil amakini. Fil amkinati. Makan itu jamaknya bisa dua, bisa al-amakin, bisa juga ala wazni af'ilah al-amkinati. Fil amkinati al-khaliyati. Fil amkinati al-khaliyati. Fil jumalil al-atiyati. Fil jumalil al-atiyati dhamiran muttasilan. Dhamiran muttasilan lil mukhatabi. Lil mukhatab. Imma ka au kum au ki au kunna. Da' mana da'? Letakkan fil amkinati, pada tempat-tempat. Al makan tempat. Jamaknya bisa al amakini, wazan afa'il. Afa'il wazan fawa'il. Bisa juga al amkinah, wazan al-af'ilah, af'ilatun, af'ilatun. Bisa fil amkinati, pada tempat-tempat. Al-khaliyati yang kosong. Fil jumalil, pada kalimat-kalimat. Al-atiyati berikut. Dhamiran, dhamir kata ganti. Muttasilan, iya bersambung. Dhamir muttasil, yani kata ganti yang bersambung. Imma bil fi'l aw bil harf. Lil mukhatabi, untuk orang kedua. Al mukhatab untuk orang kedua. Orang keduanya imma ka mufrad mudzakkar, aw kum mudzakkar jama', aw ki mufradah muannatsah, aw kunna jama' inath, jama'u inath. Bi hasabil adad wal jinsi, tergantung jumlahnya dan jenisnya. Tafadhal rakmul awal. Aina baitukum ya ikhwanu, di mana rumah kalian wahai saudaraku? Kenapa baitukum? Dhamir muttasil mukhatab jamak. Dhamir muttasil mukhatab jamak, sahih. Ya ikhwanu jamak. Ada di ba'dahu. Ahadha kitabuka ya Hamidu. Terjem awalan. Apakah ini hukumu wahai Hamid? Wahai Hamid, sahih. Kenapa ka? Kenapa pakai dhamir ka? Mudzakkar. Mufrad, sahih. Ya Hamidu, Hamid mudzakkar. Wa huwa wahidun. Alladhi ba'dahu. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Jam tangan kamu indah wahai Laila. Iya, kenapa pakai ki? Mufrad muannas. Mufrad muannas, sahih. Lagi pada hu. Abu kunna ya akhwatu. Di mana? Man? Siapa ayah kalian? Ya saudari-saudariku. Wahai saudari-saudari, sahih. Limada kunna? Jama' mu'annas. Jama' mu'annas, sahih. Akhwatu jama' dari mu'annas. Ada di padahu? Minal awal. Masmuka ya sayyidati. Hah? Di kau, di antum apa? Nomor lima itu? Ya. Okay. Ya sayyidati atau ya akhi? Sayyidati. Coba yang sayyidati siapa aja? Enggak, ini beda, ini yang pakai kitab ya. Ha? Ah. Beda. Beda. Masmuka ya akhi? Masmuka ya akhi? Tarjim. Siapa namamu Wahai saudaraku. Naam, limadha ka? Karena dia apa namanya? Mudzakkar. Mudzakkar? Mudzakkar. Mukhatab. Mudzakkar mukhatab mufrad. Dia mufrad, bukan jamaah. Tafadhal ladhi ba'dahu. Masmuki ya ukhti. Siapa namamu wahai saudariku? Naam ya ukhti. Limada masmuki? Karena mudzakkar mu'annas. Hah? Mudzakkar mu'annas? Bencong itu yang biasa lewat. Untung gak lewat sekarang. Ada apa? Mu'annas mufrad. Mu'annas mufrad, sahih. Mudzakkar mu'annas. Nah, ada. Fil mahkamah islamiyah yu'azza, dihukum ta'zir. Pada mudzakkar pura-pura jadi mu'annas. Atau sebaliknya, mu'annas pura-pura jadi mudzakkar. Ada dihukum ta'zir. Apa itu hukum ta'zir? Terserah hakim, mau dicambuk, mau dipenjara, ya, mau diapain sampai dia tobat, berubah. Jadi laki beneran, jadi perempuan beneran, jangan jadi-jadian. Ada di ba'dahu, tafadhol. A'ummuki fil baiti. Ini bisa A'ummuka, a'ummuki, a'ummukum, a'ummukunna. Bisa semua, sahih. Ini bisa semua. Kenapa? Karena tidak ada dalalah mukhatabnya berapa orang. Maka sah semua. Tepat-tepat. Apakah ibumu di dalam rumah? Nah, sahih. Lati pada hu? Ma'as ma'ukum ya ikhwanu. Ma asma'ukum? Ya, ikhwan. Kenapa kum? Mudzakkar jama'. Mudzakkar jama', sahih. Dia mudzakkar jama'. Hadha dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Coba kita murajaah dulu dari dhamir munfasil. Dhamir munfasil dulu. Ini dhamir harus hafal. Baik yang munfasil maupun muttasil maupun tasrif fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari', belum. Kalau mudhari' belum, kita baru yang madhi. Fi'il madhi, fi'il mudhari' maupun fi'il amr. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Hada dhamir munfasil. Alam dhamir muttasil. Huhuma hun. Hum. Huhuma hum. Huhuma hum. Hahuma hunna. Hahuma hunna. Kakuma kum. Kakuma kum. Kikuma kunna. Kikuma kunna. Gimana ya mutakallim? Ni. Ni. Ha? Ni-na. Ni itu ya, ni ya mutakallim dengan nun wiqayah. Kemudian na, na untuk nahnu. Itu dhamir muttasil ya, dhamir muttasil yang perlu dimurajaah lagi, jangan sampai terkecoh. Nuwasil ila at-tamrin as-sadis. Tamrin as-sadis. Ceritanya panjang itu. Kenapa kok sittatun bisa jadi as-sadisu? Ketika bilangan tertib, kalau khamsatun al-khamisu mirip, arba'atun ar-rabi'u mirip, thalathatun ath-thalithu mirip. Ya, yang panjang sejarahnya sittatun menjadi as-salisu. Sejarahnya panjang. Saya lagi mau cerita sejarah. Tamrin as-sadis. Dha'il harakat awalan dha'. Dha'. Fil amakini, fil amakini al-khaliyati, fima yali, fima yali, damiran munasiban, damiran munasiban, lil mutakallimi, lil mutakallimi. Yani ana au nahnu. Dha' ma mana dha'? Letakkan. Wada' yada'u dha'. Wada' yada'u dha' wada'an fa huwa wadi'un wa dhaka mawdu'un. Mawdu' hadis mawdu' yang diletakkan oleh si pemalsu hadis. Mawdu'. Fil amakini, pada tempat-tempat. Al-khaliyati, yang kosong. Fima yali, berikut ini. Domiran, munasiban, yang sesuai. Lil mutakallimi, untuk orang pertama. Untuk orang pertama atau pembicara. Imma ana au nahnu. Tidak ada yang untuk musanna. Ya, dua atau lebih langsung dikatakan sebagai nahnu. Tafadhal rakmul awal. Ana muslimin. Ana muslimun. Mus itu jamak atau mufrad? Muslim. Ana muslim. Muslimun pendek. Muslimun. Bukan muslimun. Bukan. Muslimun. Tarjim. Saya seorang muslim. Sahih? Ada di mana? Nahnu muslimun. Kami orang-orang muslim. Naam, sahih. Ada di mana? Ana muslimatun. Tarjim? Saya seorang muslim perempuan. Muslim perempuan. Muslimatun perempuan juga pakai nahnu. Pakai ana. Sama. Domirnya mutlak ya. Untuk demi mutakallim mutlak, yakni tidak dibedakan mudzakkar muannasnya. Ada pada hukum? Ana muslimatun. Muslimatun mufrad atau jamak? Mus kalau muslimatun mufrad. Muslimatun jamak. Nahnu muslimatun. Muslimatun. Terjemah. Naam. Ada bab dah. Ana banatul mudiri. Banatul mudiri jamak mufrad. Mufrad. Mana mufradnya? Mana? Banat. Banat. Jamak apa mufrad? Apa daya? Banat jam'u bintin. Nahnu banatul mudiri. Banatul mudiri. Tarjim. Kami perempuan kepala sekolah. Naam sahih. Berapa dahulu? Ana betul mudarisi. Saya anak guru. Saya anak guru. Ana benul langsung iya seperti itu. Hamzah wasal tidak dibaca. Ana benul mudarrisi. Maqala Nabi SAW. Ana nabiyun la kadhib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Nabi SAW kadang mengubah bait, tapi hanya satu atau dua bait saja. Tidak ada bait yang digubah oleh Nabi SAW sampai tiga bait. Oleh karena itu tidak bertentangan dengan ayat Yasin. Wama 'allamnahu syi'ra wama yanbaghi lah. Kami tidak ajarkan Muhammad itu syair. Syair itu baru dikatakan syair minimal 3 bait. Minimal 3 bait ya. Nabi SAW hanya 1-2 bait saja dari lisan beliau yang keluar. Ana nabiyyun la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Apa tadi padamu? Nahnu tullabun. Kami para murid. Para murid, sahih. Kami pada. Karena mari maupun saya sakit. Mari Allah tuan sakit. Nuasilah tamrin as-sabi' nasul qira'ah wal kitabah. Rukum al-awwal, tafadhal, iqra'. Siapa? Terakhir? Oh, udah? Menurut awal? Hah? Udah ada lagi? itu ketemuan kan. Hah? Ketemuan. تفضل رقم الأول. ذهب أبي إلى القاهرة قبل أسبوع. إلى ال. إلى القاهرة قبل. قبل. قبل أسبوع. نعم ترجم. بعد طلعت في القاهرة. قاهرة. كيرو. كيرو صحيح. القاهرة عاصمة مصر. عاصمة مصر كايرو. Bapakku telah pergi ke Mesir. Ke Kairo. Bapakku telah pergi ke Kairo sebulan yang lalu. Qabla usbu'. Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Sahih. Seminggu yang lalu. Qahira. Qahira hadha baladul ulama. Akhraja al ulama. Ya, barangkali sejak abad ke-8 Hijriah. Seperti Imam Ibnu Daqiq Al-Aib, ya, Syarafuddin Al-Dhimyati. Itu banyak ulama di sana. Ya, kemudian selain ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Al-Iraqi, Badruddin Al-Aini, Imam As-Suyuti, Mesir semua itu. Ya, itu Mesir semua dan sekitar Kairo. Ya, bahkan di sana dipelajari 4 mazhab. Ya, madrasah 4 mazhab itu hidup ya. Di sana kecuali Hambali, Hambali sedikit. Ya. Bahkan kabarnya sampai dibayar mukafah lebih yang mau belajar fikih Hambali. Ya. Mukafahnya lebih karena jarang yang mau. Yang banyak itu Hanafi dan Syafi'i. Ketiga baru Maliki. Mazhab itu sudah dirosah mundur ke belakang ribuan tahun, bukan baru bikin ya. Sudah mundur ribuan tahun yang lalu. Mesir itu Imam Syafi'i di situ. Imam Syafi'i meninggal di Mesir. Ya, murid-muridnya banyak di Mesir. Sebelum Imam Syafi'i, murid-muridnya mazhab Maliki sudah ada duluan. Murid-muridnya Imam Malik sudah ada duluan di situ. Makanya banyak lagi. Adapun mazhab Hanafi itu karena pengaruh Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah mazhabnya Hanafi. Maka ketika mereka memimpin daulah, kota-kota besar itu yang dibangun adalah madrasah Hanafi. Sedangkan Hambali enggak punya sejarah di situ. Hambali enggak punya sejarah di Mesir. Hambali itu banyaknya di jazirah. Di jazirah Arab, di Irak ya. Di Irak, di Syam. Syamnya di Masjidil Aqsa. Itu Hambali di situ sejarahnya dari dulu. Itu ada mundur sejarah. Seperti negara ini Syafi'i sudah ratusan tahun Syafi'i masuk, bukan hanya Indonesia, ASEAN malah. Bukan hanya Indonesia, ASEAN. ASEAN ini enggak ada mazhab. Tidak berkembang mazhab lain. Masing-masing negeri itu sudah ya awal ulama yang datang ya sudah itu yang dipelajari. Seperti Imam Malik aslinya Madinah. Imam Malik mah aslinya Madinah sebenarnya. Masa beliau dari Madinah. Tapi berhubung Madinah itu Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah. Tentu berbagai macam ulama masuk ke sana. Belum khalifah. Sehingga jadi tidak seperti mazhab Imam Malik lagi. Karena sudah berbagai mazhab itu masuk. Mazhab Malik itu banyaknya di Afrika. Afrika Utara terus ke Barat sampai Maroko sampai Andalus. Itu Maliki semua. Itu mazhab Malik semua. Adapun negara-negara Ajam, terutama dari Irak, dari Irak, Iran ke timur, itu Hanafi semua. Itu Hanafi semua sampai Bangladesh. Hatta sampai Myanmar, itu Hanafi semua sampai Myanmar. Enggak sampai Bangladesh, titik. Asia Tenggara, Syafi'i. Kenapa bisa seperti itu? Itu tergantung dari ulama yang dahulu menyebarkan. Ulama dahulu yang menyebarkan, maka itu mazhab yang berkembang. Kairo 4 mazhab itu dipelajari di sana. Alaihi Pak Dahu. Mata khorojta minal fasli ya Muhammad. Kapan kamu keluar dari kelas wahai Muhammad? Kharajat ba'da dars. Kharajta. Kharajta ba'da. Enggak, kharajta. Pertanyaan. Jawabannya bagaimana? Kharajat. Kharaj tu. Kan ditanya anta. Ketika anta ditanya, jawabnya ana. Jadi kharaj tu. Kharaj tu. Kharaj tu ba'da dars. Saya keluar setelah pelajaran. Ba'da dars. Ay ba'da nihayati darsi. Setelah selesai pelajaran. Anda di mana? Dhahabtu ila al-masjid qabla adzani. Saya pergi ke masjid sebelum adzan. Sebelum adzan, sahih. Qabla al-adzani. Anda di mana? Mata dhahaba ammuki ila riyadi ya aminatun. Dhahaba qabla syahrin. Terjem. Kapan pamanmu pergi ke Riyad wahai Aminah? Dia telah pergi bulan yang lalu. Iya, ia telah pergi qabla syahrin, bulan lalu. Ada di mana? Qabla salati dhahabta ila mat'ami. La, dhahabtu ba'da salati. Apakah sebelum salat kamu pergi ke kantin? Tidak, saya pergi sebelum sholat. Ba'da sholati? Setelah sholat. Saya pergi setelah sholat ya. Dia mau makan dulu sebelum sholat. Tapi sah-sah saja menurut mazhab jumhur ulama. Ketika dia sudah lapar, makanan sudah terhidang, dahulukan makan. Dahulukan. Apa itu? Itu. Dan di sini ada bahasan tentang zaraf zaman. Qabla usbu'in, ba'da darsi, qabla al-adhani, qabla syahrin, ba'da salati. Ya. Ini bahasan zaraf. Zaraf keterangan. Zaraf itu dua macam. Imma an yakuna zarfa zamanin wa imma an yakuna zarfa makanin. Zarfa zaman, keterangan waktu. Zarfa makan, keterangan tempat. Wa min zarfiz zaman alladhi fihi qabla aw ba'da. Yang ada qabla atau ba'da. Kenapa? Karena ini menunjukkan keterangan waktu sebelum atau sesudah. Ya. Contoh seperti godan. Godan itu keterangan waktu besok. Amsi, kemarin. Thumma ba'da ghadin. Ba'da ghadin. Setelah besok. Apa namanya? Lusa. Ya. Ba'da yaumaini. Hakada. Hada zaraf. Ya. Zaraf. Dan polanya pola idofah. Polanya pola idofah. Ba'da yaumaini. Ba'da usbu'in. Ba'da usbu'in. Ya. Ada. Kalau ba'da. Hada lil mustaqbal. Untuk masa depan. Belum terjadi. Nanti. Ya. Amma qabla. Qobla lima mada minaz zaman. Yang sudah lalu. Qobla yaumaini. Hari yang lalu. Qobla syahrin. Bulan lalu. Qobla usbu'in. Minggu lalu. Ya. Qobla lima mada. Ba'da lil mustaqbal. Ya. Apakah ini harus dia dengan tanwin? Ya. Apakah bisa dijadikan ma'rifat? Bisa dijadikan ma'rifat. Qobla syahrin, kalau mau pakai pola ma'rifat, asyahrol madhiya. Qobla syahrin, asyahrol madhiya. Bulan yang lalu juga maknanya. Ba'da usbu'in, al-usbu'al qadima. Minggu depan, minggu yang akan datang. Bisa juga asyahra al-qadima, al-usbu'a al-madhiya. Nah, intinya fleksibel, gampang. Bisa keterangan waktu itu dengan pola atau nakirah, bisa juga dengan ma'rifat, sah-sah saja semuanya. Ya, ini semua zarf zaman. Pula yang ba'da qabla al-adhani, qabla al-adhani dan juga ba'da salati, lo itu kan salat dan azan. Masa itu keterangan waktu? Iya. Kenapa? Karena al-adhan dan as-salah itu masdar. Dia masdar. Masdar itu aslul ishtiqaq. Dia pokok dari ishtiqaq. Bisa ditakwil kepada berbagai macam. Takwil ke madhi, takwil mudari', takwil isim fa'il, takwil isim maf'ul. Takwil isim makan, isim zaman, isim alah. Bebas. Karena masdar itu aslul ishtiqaq. Ini ketika dicampur atau diidhofahkan dengan qobla dan ba'da, maka itu sedang menjelaskan waktu. Sedang menjelaskan waktu. Qobla al-adhan, sebelum pelaksanaan adhan. Ba'da sholah, setelah pelaksanaan sholat. Ya, tetap jadi keterangan waktu. Ya. Kalau tidak adhan sama sholat, kenapa tidak pakai tanwin? Hah? Wallah alam ini alif lamnya alif lam ahdiyah. Alif lamnya ahdiyah. Kita belum belajar. Ringkasnya alif lam yang sudah sama-sama diketahui oleh si pembicara dan si pendengar. Kalau gitu azan kapan? Ya azan yang sekarang. Salat kapan? Ya salat yang dekat ini. Itu namanya alif lam ahdiyah. Mafhum ya? Maf'ulat, maf'ul fih. Maf'ul kan macam-macam. Ada maf'ul mutlak, maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul ajli, maf'ul ma'ah. Ya. Zaraf itu tergolong sebagai maf'ul fih. Di dalam, keterangan di dalam waktu atau di dalam tempat. Makanya pakai fathah. Ba'da, qobla, ba'da salati, al-usbu'a, al-qadima, al-ashahra. Nah, mansub semua. Karena dia bab maf'ulat. Tapi nanti itu kalau bab maf'ulat. Tapi isyarat tadi ya. Kadang itu nuasil ila aladhi ba'dahu. Hadha domir muttasil. Domir muttasil bil fi'il. Aina dhahabta ya akhi? Aina dhahabta ya akhi? Aina dhahabtum ya ikhwani? Aina dhahabtum ya ikhwani? Aina dhahabti ya ukhti? Aina dhahabti ya ukhti? Aina dhahabtunna ya akhawati? Aina dhahabtunna ya akhawati? Ana dhahabtu? Ana dhahabtu? Nahnu dhahabna? Nahnu dhahabna? Hadha dhahaba. Ya, dhahaba dengan berbagai macam domirnya. Perlu diketahui bahwa fi'il itu sebenarnya sudah mengandung domir. Fi'il itu sudah mengandung domir. Yang domirnya kadang dia domir mustatir. Domir yang tersembunyi. Seperti apa? Dhahaba. Dhahaba ila suqi. Ada domirnya enggak? Sebenarnya ada. Tapi mana kelihatan dia? Tidak kelihatan. Ini domir mustatir. Domir mustatir yang aslinya adalah huwa. Ya, huwa. Ya, maka fi'il dhahaba sudah mengandung domir. Yaitu domir huwa. Begitu pula untuk yang lain. Dhahabat, dhahabat ilal madrasati. Dhahabat fi'il. Apakah ada domirnya? Ada. Domirnya apa? Tapi domirnya tidak tampak. Dia domir mustatir. Yang aslinya adalah hiya. Adalah hiya. Loh ini taknya apa? Ini ta'ut ta'nif. Ta'ut ta'nif laisa ta'ul fa'il. Bukan ta' fa'il. Dia ta'ut ta'nif. Tanda mu'annas. Nah, ini ada domirnya. Begitu pula yang lain. Dhahabtum ada domirnya. Tapi beda. Kalau ini domirnya mustatir, tidak kelihatan. Kalau ini kelihatan, tum. Ya, ini kelihatan. Ketika kelihatan, maka ini domir muttasil juga. Yang muttasil bil fi'il. Domir yang bersambung dengan fi'il. Dhahabtum ilal fasli. Kalau ini dhahabtunna, domir juga. Domir muttasil yang aslinya antunna. Dhahabtunna ilal riyadhi. Maka tiap fi'il, baik itu fi'il madhi bahkan fi'il mudhari maupun fi'il amr itu sudah mengandung dhamir. Sudah mengandung dhamir. Ada kalanya dhamirnya mustatir. Ada kalanya dhamirnya bariz. Dhamirnya tampak, kelihatan, jelas sebagai dhamir muttasil. Seperti yang ditulis di situ dan juga di buku kalian, dhahabta. Dhahabta, dhahabti, dhahabtu, dhahabtum, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Ya, itu semua fi'il ada dhamirnya. Ya. Sudah paham ya? Anu khro hada. Aina dhahabta ya akhi? Aina dhahabta ya akhi? Aina dhahabtum ya ikhwani? Aina dhahabtum ya ikhwani? Aina dhahabti ya ukhti? Aina dhahabti ya ukhti? Aina dhahabtunna ya akhwati? Aina dhahabtunna ya akhwati? Ana dhahabtu. Ana dhahabtu. Nahnu dhahabna. Nahnu dhahabna. هذا كل فعل مشتمل على ضمير. نقرأ أيضا تصريف فعل الماضي. ذهب ذهب ذهبوا. ذهب ذهب ذهبوا. ذهبت ذهبتا ذهبنا. ذهبت ذهبتا ذهبنا. ذهبت ذهبتما ذهبتم. ذهبت ذهبتما ذهبتم. ذهبتي ذهبتما ذهبتن. ذهبتي ذهبتما ذهبتن. ذهبتُ ذهبنا. ذهبتُ ذهبنا. هذا تصريف فعل ذهب. Ya. Dan Allah sebutkan yang namanya orang berilmu itu ilmunya dalam dada. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajharu bi ayatina illa zalimun. Ya. Akan tetapi Al-Quran itu ayatun bayyinat, ayat yang jelas, fi suduril ladzina utul ilm, di dalam dada orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu ilmunya di dadanya, bukan dicontekan. Sah-sah saja mencontek menulis ilmu itu sah-sah saja, tapi itu bukan ilmu yang hakiki. Bukan ilmu yang hakiki. Para ulama menulis itu hanya sekedar bahan murojaah supaya tidak salah. Ya. Aslinya mereka menghafal. Ya. Aslinya mereka menghafal. Imam Ahmad bin Hanbal semua kitabnya hafal. Tapi ketika ngajar hadis ya ada kitabnya. Tapi bukan berarti kita ketika kitabnya hilang, ilmunya hilang, enggak gitu. Ya, ulama itu tidak seperti itu. Nuasil al-kalimatul jadidah qabla qabla ba'da ba'da kaifa kaifa dan istifham anil kaifiyah, menanyakan kaifiyah, tata cara kaifa. Mata mata dan istifham anil waqti, anil zaman, menanyakan waktu. Ya, mata mata dhahabta, mata safarta. Al usbu'u al usbu'u, usbu' pekan. Bahkan satu istiqaq dengan sab'ah. Karena usbu' itu sab'atu ayyam. Asyahru. Asyahru. Asyahru ma'ruf. Al-adhanu. Al-adhanu. As-salatu. As-salatu. Raja'a. Raja'a. Apa makna raja'a? Kembali. Kembali. Ulang, sahih. Raja'a. Bisa dia fi'il lazim. Fi'il lazim tidak butuh objek. Ana raja'tu. Butuh objek tidak? Tidak. Kalaulah itu dia muta'alliq dengan jar majrur. Ana raja'tu ilal qaryah. Maksudnya raja'tu ilal qaryah bukan maf'ul bih. Tetap terhitung sebagai lazim. Tapi bisa juga raja'a itu muta'addi. Ya, fala tarji'uhunna ilal kuffar. Wanita-wanita yang sudah masuk Islam, fala tarji'uhunna ilal kufar, jangan balikin lagi ke suami yang masih kafir. Tarji'uhunna fi'il muta'addi. Raja' itu bisa lazim, bisa muta'addi. Paham tidak? Bisa paham ini? Lazim tidak butuh objek. Muta'addi butuh objek. Fala tarji'u raja'ahunna maf'ul bihnya. Nanti buka surat Al-Mumtahanah. ikhtibarun. Ikhtibarun. Apa makna ikhtibar? Ujian. Sahih. Ikhtibarun makna imtihanun. Ad-dhamairul munfasilatu. Dhamir munfasil. Huwa talibun. Huwa talibun. Hum tullabun. Hum tullabun. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Hunna talibatun. Hunna talibatun. Anta talibun. Anta talibun. Antum tullabun. Antum tullabun. Anti talibatun. Anti talibatun. Antunna talibatun. Antunna talibatun. Ana talibun. Ana talibun. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Ana talibatun. Ana talibatun. Nahnu talibatun. Nahnu talibatun. Ya, ini perbedaan domir-domir dan juga jenis mufradnya. Yang setiap mufrad dengan sigat mufrad, talibun, talibun, huwa talibun, anta talibun, ana talibun, ya, dengan mufrad semua. Ya. Begitu pula yang muannas, ya, hiya talibatun, anti talibatun, ana talibatun. Ya, yang muannas mufrad sama. Ya. Diubah kepada jamak pun diperhitungkan berdasarkan jamaknya. Tullabun jamak mudzakkar, talibatun jamak muannas. Adapun dhamirnya alhamdulillah, bahkan kita sudah pelajari yang 14 ya. 14 wa huma hum hiya huma hunna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu. Mufhum ya? Dhamir munfasil ya, gampang sekali ini. Ad-darsi sadisa asyara. Ad-darsi sadisa asyara. هذا خطاب نص قصير, نص قصير عن جمع التكسير. لمن هذه الأقلام يا محمد؟ لمن هذه الأقلام يا محمد؟ هي لي يا أستاذ. هي لي يا أستاذ. هي جميلة جدا. هي جميلة جدا. وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ لا هي لحامد. لا هي لحامد. أين دفاتركم يا إخوان؟ أين دفاتركم يا إخوان؟ هي هنا على المكتب. هي هنا على المكتب. ها؟ أنت أبا؟ هذا؟ ها؟ أبا؟ على هذا oh, هي هنا على هذا المكتب صحيح. هي هنا على هذا المكتب. نعم. سمع ماذا تري؟ اقرأ تفضل. اقرأ وترجم. ترى سمع ماذا؟ يا لمن؟ اقرأ النص ثم ترجم. لمن هذه Liman hadhihi al-aqlam ya Muhammad. Iman. Milik siapa pulpen-pulpen ini wahai Muhammad? Ada di mana hu? Iya li ya ustazi. Ya Ustazu, dia milikku, wahai Ustaz. Naam, sahih. Alati ba'dahu. Dia jamilatun jiddan, wa alihil kutubu, jadi nadu ahiyya maka. Dia sangat indah. Dan kitab baru ini punya siap. Buku-buku baru ini ahiyalaka, apakah milikmu? Naam. Alladhi ba'dahu. La ya li Hamidin. Kan dia milik Hamid. Dia milik Hamid, sahih. Thumma aina dafatirukum ya Ikhwanu? Di mana buku-buku tulis kalian, wahai saudara-saudaraku. Naam, sahih. Cuma ya huna ala hadzal maktabi. Ia di sini, di atas meja ini. Di atas meja ini, sahih ya. Naqra maratan ukhra hadha an-nass. Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadu? Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadu? Hiya li ya ustadhu. Hiya li ya ustadhu. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhihi al-kutubu al-jadidatu ahiya laka? Wa hadhihi al-kutubu al-jadidatu ahiya laka? La hiya li Hamidin. La hiya li Hamidin. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Aina dafatirukum ya ikhwanu? Hiya huna 'ala al-maktabi. Hadha ad-dars takallama 'an jam'i at-taksir li ghairi al-uqala. Ya, nas ini bicara tentang jama' taksir. Sebelumnya sudah ada jama' taksir, tapi itu jama' taksir lil uqala. Seperti tullabun, atibba'u, ya. Seperti apa lagi? Ya, ulama'u, juhala'u, ya. Itu jama' taksir lakinnahu lil uqala. Amma hadzal bab jama'u taksir li ghairi al uqala, yang tidak berakal, benda-benda mati, hewan atau tumbuhan. Ya, jama' taksir li ghairi al uqala. Contohnya hadhil aqlamu. Al-aqlam jam'u al-qalam. Al-qalam laysa lahu 'aqlun. Ketika dijadikan jamak isim isyarahnya untuk apa ini? Mu'anath mufrad. Mu'anath mufrad. Begitu pula ketika dhamirnya, jawabnya hiya li, ya ustadu. Hiya, hiya ini kembali al-aqlam juga. Masih membicarakan al-aqlam. Untuk dhamir apa ini? Mu'anath mufrad. Untuk mu'anath mufrad. Begitu pula al-kutubu, al-kutubu, al-jadidatu. Al-jadidatu ini sifat untuk apa ini? Mu'anath mufrad. Mu'anath mufrad. Begitu pula menanyakan dafatirukum, jamak daftar. Dafatirukum ketika pakai dhamir hiyahuna ala hadzal maktabi. Maka apa dari sini bisa lihat bahwa jamak taksir ghairul uqala dia dianggap sama dengan mufrad mu'annath. Jama' taksir ghairul uqala dia dianggap sama dengan mu'annath mufrad. Ya. Baik dari segi isim isyarahnya maupun domirnya, sifatnya, lain-lainnya dianggap dia sama dengan mu'annath mufrad. Paham ya? Bisa paham ya? Gampang? Gampang. Gampang sekali. Mu'annas salim, jama' mudzakkar salim, memang ada rumusnya. Jama' taksir ini aslinya sama'i. Kalau lah dikatakan ada rumusnya, ada amat banyak. Rumusnya banyak, intinya sama'i. Kita dengar orang Arab ngomongnya gimana melafazkan jama' dari lafaz mufrad ini ya, harus dihafal memang. Dipelajari dan dihafal kalau jama' taksir. Rumusnya juga banyak. بهذا القدر إن شاء الله نواصل التمرينات فيما بعد إن شاء الله نكتفي بهذا القدر سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك